itu tinggal cari aja Evi Effendi official, ini kita lagi live di situ. Aduh, berarti kita masuk nih. Masuk di YouTube. Jangan gitu kan, kita harus jaim juga, oh, Dadan. Iya. Harus manner, nah gitu dong, menunjukkan gapleh itu ya, gaul tapi soleh. Itu bisa, tapi ini kehebatan YouTube ini luar biasa ya. YouTube ini kita mau belajar agama ada di YouTube, belajar masak ada di YouTube, mau belajar apa namanya benerin motor, benerin rumah, semua ada di YouTube. Saking hebatnya YouTube, ibu-ibu sampai jadi wakil gubernur. Dede YouTube. Ulah caket teuing. Ulah caket teuing. Jauh oge caket ya. Jauh oge caket, mata ulah caket teuing. Tos saya sakitu ya. Tapi alhamdulillah ya. Ini sekali lagi kita di sebelah kanan banyak ya, buat dibagi hadiah. Hadiah ya, betul? Atau door prize dulu sebelum mulai. Hadiah kan betul ya? Hadiah kan? Satu aja enggak? Hadiah ya. Hadiah. Kita kasih. Ini gampang banget, Ibu. Ini kita punya buku. Ini karangan dari Ustadz Evi Effendi, karena memang tapi sebenarnya ini bukan ngarang. Enggak, kalau karangan makan ngarang. Emang Ustadz Evi itu punya karangan, Bu, ada di sebelah sini ada karangan. Karangan juga Abi paling dia. Karangan ya. Iya, karangan. Bentar. Ini judulnya gapleh alias gaul tapi soleh ya. Ya. Cukup ibu-ibu ini menjawab pertanyaan dari kita. Siap. Ya. Yang tahu ibu boleh angkat tangan temannya ya. Benar, seriusan, serius, jangan diangkat tangan sendiri. Kalau sama seperti mengangkat orang lain ya. Kalau ngangkat tangan sendiri ria, Bu, sombong. Sombong. Ada, wah, saya tahu banget gitu. Jadi sombong, Bu, muncul sifat sombong. Tapi kalau mengangkat tangan temannya, itu kita memunculkan sifat yang namanya sedekah, Bu. Nah, itu dia. Jadi mengangkat gitu. Harkat dan martabat seseorang ya. Jadi sederhana sekali ya. Tolong dijawab. Ini sebutkan rukun Islam ada berapa? Rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam, ibu-ibu, di boleh mengacungkan tangan temannya. Temannya. Kalau tangan sendiri itu ria, Bu, sombong. Jadi biarkan temannya yang menjawab. Biarkan temannya yang menjawab. Sebentar, ini kalau kita lihat ibu yang pakai kerudung hitam, ibu kenapa? Ibu banyak pikiran. Yang mana? Ini yang nah itu. Ibu kenapa banyak pikiran? Entuk, ya. Emang itu karakternya ibu mah kalem, Dadan. Seolah-olah seperti pemikir, padahal entuk. Cicilan ibu kumaha itu? Tanya ibunya, pilih. Hutang. Bilih. Tapi insya Allah setelah datang ke sini hutangnya tetap ya, Bu ya. Lunas. Bila aku ngomong. Bisa duit mayarkan kan ibu. Weh, bapak belum tahu. Ada Gusti Allah Pak yang maha kaya Pak. Benar, aduh, aku hilaf dan maaf. Jadi langsung saja jawabannya ada berapa, Bu? Ada. Acungkan dulu tangan temannya. Astagfirullahaladzim, takutku tarik, ibu. Pelan. Nah, coba yang mana? Aku mau pilih dua. Ini. Nih adek, coba Winara, nih, ada siapa lima. Siapa namanya? Winara, ya. Ciung bukan nama panjangnya, Ciung Winara. Eh, coba langsung dijawab adek Winara. Ada berapa? Lima. Yang pertama? Kurang lengkap. Tapi nggak apa-apa, kita kasih dulu kasih dulu aja. Selamat. Nah, ini untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang berada di sini. Ini yang belum tahu ya. Jadi yang tadi itu kurang lengkap. Harus siap ya. Bilih sesat, Ima. Ya, bilih sesat. Dadan mana yang menyesatkan? Yang pertama itu syahadat. Nah, yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima naik haji. Ada lagi, Bu. Naon? Uih ke Indonesia, yuk. Narek nanaonan di Arab, ya. Dulu tepoga gawe awe. Aduh. Balik lagi ke Indonesia, mengamalkan ilmu yang betul, dari dapat di Arab. Betul. Baru kita ke atas lagi ya. Astagfirullahaladzim. Harus manner. Oh iya. Kita mencontohkan, kita harus menjadi contoh yang baik dong. Ini juga untuk ibu-ibu. Yang ingin membeli buku dari Ustadz Evi, bisa ada nanti di sebelah kanan. Jadi tadi yang tiba-tiba ngambil pun jualan. Tolong dikembalikan lagi. Benar. Tadi di sana gratis, cokotan. Weh. Mohon. Aduh. Ini juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di sebelah kanan. Bapak ibu punten pilih panggung berat kapalih katuhu gitunya nyangeyeng gitu karena palih dia sarang palih dia kekil dah. Boleh diisi yang kosongnya dulu ya. Benar. Boleh merapat saja ya. Oke, okay. Tapi Dadan sekali lagi kita bersyukur sekali bisa datang ke tempat ini karena kita ada syukuran ya. Benar, tasyakur binikmat. Tasyakur binikmat untuk toko Mas Hai. Mas Hai. Dadan mau dihijab? Aduh. Jangan. Karena bukan. Karena ya. Bukan benar. Mungkin buat ibu-ibu boleh silaturahmi ke sini melihat juga apa desain-desainnya, bahkan kreasi-kreasinya. Kalau aku lihat sih emang fashion, makanya kenapa dibilang gaul tapi soleh, kita harus mengikuti tren zaman. Bener. Kita harus gaul, bener, tapi seimbang dengan kesolehan yang itu bisa ada di kita juga. Tapi sebenarnya saya udah tahu, jadi kenapa kita harus memakai apa pakaian muslim yang syar'i, yang tertutup gitu, dengan kerudungnya juga sampai sini. Sekarang saya tahu, karena terkadang banyak sekali ibu-ibu di luaran sana yang suka bangga kalau pakai master roncem, Bu. Asa kabar rehatnya. Rejam. Jadi lamun ketemu teh, "Ibu apa kabar?" "Baik." Lagi gitu ar. "Baik." Upami angkat ka pangaosana kieu, Bu. Ya benar gantung seret gitu. Soalnya barerannya. Eta bisa matang. Ku kerudung syar'i mah tertutup semua. Betul. Tapi sebelumnya ya, kita nanti bakal ada tausiah bareng dengan Ustadz Evi ya. Sebelum kita jauh melangkah lagi, ini akan ada sambutan dulu dari siapa, Dan? Dari siapa? Tuhnya, wah parah om Del. Ustadz tuh siap naros kainnya Pak Ustadz. Tadi katanya Pak RW gak jadi. Iya. Pak Ustadz ada. Oh siap. Silakan Desta. Eh, gak boleh kita undang dulu Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz langsung menuju ke atas panggung? Pak Ustadz satu. Ngaco. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ibu, jadi ya Allah. Sekarang saya bisa tahu ya. Selesaikan dulu. Ibu, sekarang saya bisa tahu Tuhan tuh maha adil, Bu. Tuhan tuh maha adil. Tuhan mungkin memberikan wajah saya yang kurang sempurna ya, Bu ya. Tapi Tuhan maha adil, mere orang kepintaran luar biasa. Si iya kasih mantep leguknya. Sah, Ustaz, sah. Tahu. Pak Ustaz Aidi Rahman Saleh. Oh, gitu. Udah kenal? Udah, tadi langsung sungkem. Orang salah dah. Coba dipanggil. Hah kan, cek orangnya bener Allahumma adil. Orang goreng tapi pinter. Mana tekasep tapi beleguk. Ayo tekasep tersarwa goreng atuh. Nya. So. Ustaz. Nya. Meh balance satu mana ngomong. Nggak saya kia. Nggak saya kia ya. Lamun sahur abdi mah kia. Mangga anu bade masian sambutan di antos. Aman. Tuh kasaha abdi mah teu uningan jamin gitu. Tapi aman. Mun. Pak Ustadz Edi. Pak Ustadz Aidi. Tunas ya eta mah. Pak Ustaz mangga. Aya dia mangga. Sanes nu isih. Sanes we eta ngaco. Ngaco. Ieu mah. Ieu mah rekana Pak Haji Ado, namina Pak Haji Ade, leres. Aira ina Pak Haji Adi. Pak. Jadi Pak Haji Ado, Pak Haji Ade, Pak Haji Adi tak gitu. Duduluran sadayana. Astagfirullah. Mangga. Pak Ustaz, dihaturan lagi kalau sambutan, upah minta pengen disambit ya Pak Ustaz. Sekengeng gitu Kak Ustaz ya, Dadan. Dosa ya, Ustaz mah deket pisan sarang Gusti. Iya. Ngadoa dijabah. Harus yang baik-baik ya. Eta pisan. Iya, oh ayah Pak Ustaz kadenya, ngadoa dijabahnya. Nah ya. Orang erek mentah Kak Ustaz. Dengan doa naon. Orang tiba heula tileuleutik boga cita-cita hiji naon. Hayang dibehel. Sugan Ustadz yang ngadoakeun langsung ku Gusti Allah teh dibehel tuh. Yeah. Iya, Spartos kieu aya jalmi nu hoyong pisan diajar ngapung tah kitu. Ya, analogina teh. Hese nya. Moal bisa. Nah, dari lemah atos teu tiasa ka dokter gigi. Nah, tah. Podomoro tanya paku bumi ding ding ding tah. Kedah ngaku nu kitu. Jadi moal tiasa dibehel mah. Nah. Ah. Sakedap Ibu. Mohon. Ah, siap. Pamit gitu kan meresepnya. Pak Ustadna nuju nyiapkeun sambutan. Ya. Kumargi sambutan ieu diketik, Bu. Jadi rada lami nuju diketik ku anjeunna. Set. Tapi Dadan, ieu ujung sumpit wargi Parmindo nu nembe dongkap. Mohon. Sakan langsung di aya deui nu paling kosong. Tiasa di diisi boleh Pak ini di belakang ya. Boleh. Enggak apa-apa, boleh nanti kita muir Dan. Oh, jadi kayak misalnya 360 derajat. Oh, luar biasa, luar biasa. 2 jam liur weh. Ya, tapi mangga langsung. Benar. Ibu-ibu, itu lamun abdi nganggo shotgun ke abdi juga Ustaz Maulana tuh, Bu. Bisi. Deui wae. Bisi. Aduh. Tapi emang benar mirip dah. Emang mirip-mirip dari mulai bentuk wajah ya. Lucunya dapat. Aduh. Sudutnya dapat. Ya sudut, maksudnya kan setiap orang tuh punya sudut yang berbeda-beda. Sudut pandang, ya sudut pandangnya dapat semuanya. Dapat ya. Cuma masalah mungkin kesolehan yang belum lah ya. Pak Ustaz atas ayah. Oh atas ayah, mohon. Mangga Pak Ustaz diaturan linggi. Bade masihan sambutan. Sarang bagi-bagi door prize kulkas. Mangga Pak Ustaz. Inggris. Badeku bahasa Afghanistan kita uninga ibu-ibu mahon, mangga. Aduh, moralnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi izzatihi yadzul mu'minun wa bi inayatihi wa tawfiqihi yahdhirud dallun. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati pertama-tama keluarga besar APC Bapak Haji, Bapak Haji Asep Sujana serta sekeluarga, dan juga keluarga besar Masai Muslim, keluarga besar The Fly, Rox Denim, dan juga keluarga besar himpunan warga negara Kambang yang ada di belakang kami ini. Dan juga yang kami hormati Bapak Ustadz Epi yang sekarang sedang istirahat dulu di atas, dan juga keluarga besar Bapak Sohibul Bait ini, Bapak Ado, dan juga yang kami hormati, tak lupa kami hormati juga para tamu undangan dan juga hadirin hadirat, Bapak Ibu Saudara Saudari yang kami muliakan. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah bagi kita turunnya rahmat juga maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa saya ini bertugas sebagai apa ya, wakil mungkin ya, wakil dari Sohibul Bait untuk menyampaikan sambutannya. Sohibul Baitnya kebetulan gak bisa ngomong katanya kalau di depan. Duka kunaon eta Bapak Haji Ado teh gitu. Bapak Haji Ado, atanapi Bapak Haji Dadang. Saurnama pami di dunia clothing Ado. Pami Dadang mah di dunia mebel. Dadang mebel. Mun kantun di antosan weh engke opening store-nya Dadang Mebel mah. Ada beberapa yang ingin beliau sampaikan pada saat ini katanya. Yang pertama mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah meluangkan waktunya datang ke tempat ini. Dan juga yang kedua, opening store Masai Muslim. Jadi Masai Muslim itu salah satu brand atau produk yang ingin turut menyemarakan perkembangan dunia busana muslim dan muslimah, atau ingin turut mensiarkan identitas kemuslimahan dan kemusliman yang berbasis kepada busana atau fashion ini. Dan sebelumnya ini dikenal dengan Masai Hijab dulu katanya seperti itu. Kalau Masai Hijab itu hanya terbatas kepada pakaian muslimah saja, sekarang berganti nama menjadi Masai Muslim, jadi pakaian muslim na ya kan. Ngan ulah ditanya roskeun cenah ai Masai eta nu hartosna gitu. Sok bingung gitu ngawartos ngawalarna ge gitu. Ai Masai eta nu hartosna apakana Masai weh. Mas saya jadi Masai. Tapi semalam ada bocoran katanya seperti ini. Jadi Mas saya itu pokoknya mah ayah kaitan yang toko emas nu ngaranna sae. Pokoknya mah ayah kaitan yang ya tahu ya pokoknya mah. Nah itulah mungkin bocoran sedikit tentang filosofi nama Mas saya menurut beliau. Jadi sekali lagi Mas saya Muslim ini salah satu produk atau brand yang turut menyemarakan atau ingin menampakkan identitas kemusliman dan kemuslimahan melalui busana atau fashion ini. Ya mudah-mudahan diterima oleh masyarakat luas. Dulu Masai Hijab dulu ya namanya, itu terletak di jalan Lengkong Kecil bersebelahan dengan toko beliau, toko The Fly, Rox Denim. Dan sekarang alhamdulillah toko tersebut beralih ke lokasi di samping tempat saya berbicara sekarang ini. Dan yang ketiga, yaitu tasyakkur binikmatillah, mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah yang telah beliau atau sekeluarga rasakan selama ini. Dan menurut beliau, makna tasyakur itu bukan hanya sekedar merasa puas, merasakan puas dengan nikmat Allah yang dirasakan seperti itu. Tapi makna tasyakur itu lebih ke arah proses, proses untuk menggali, proses untuk menggali nikmat-nikmat Allah yang banyak itu, seperti potensi-potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa bermanfaat secara meluas. Itulah makna tasyakur menurut beliau. Jadi makna tasyakur sekali lagi bukan hanya merasakan puas dengan nikmat Allah, akan tetapi ada penggalian di sini nikmat-nikmat Allah tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan seperti ini atau acara seperti ini, tasyakur itu bisa dinikmati, juga bisa dijalankan oleh kita semuanya. Dan sengaja mungkin pada saat ini beliau mengundang Bapak Ustadz Epi Effendi untuk menyemarakan acara ini dan juga berbagi ilmu, sharing ilmu kepada kita semuanya. Mungkin itu sambutan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Sekali lagi saya mewakili dari Sohibul Bait menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan mohon maaf bila banyak kekurangannya. Mungkin itu Pak Desta. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak siapa coba? Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz masih naros keneh, iya aduh. Bapak siapa coba? Bambang. Ini ngaco, harusnya ngaco ya. Gimana kita mau saling menyayangkan kalau tidak saling mengenal? Mengenal bener. Makanya malu bertanya. Sesat di jalan. Sesat di jalan. Harus banyak tatanya lah. Tatanya. Walaupun liar loba nutaranya. Tapi tenanan loba tatanya tibatan loba hutang. Nah, tapi nggak apa-apa nanti mah ya saling banyak bertanya pada saat kita ada Ustadz Evi, nggak apa-apa. Yang namanya mencerahkan sesuatu. Betul. Hati ya terkadang susah sekali dicerahkan ketika harus ber apa evaluasi diri, bermuhasabah diri, kan sulit ya? Sulit. Betul. Jarang yang mendengar saya ngomong muhasabah ya. Luar biasa loh. Kalau lingkungannya seperti ini otomatis akan terbawa baik. Oh iya, iya. Berkumpul dengan orang-orang soleh itu seperti ini. Juara. Bapak. Selalu akan ada hal baik yang kita luar, bawa pulang nanti. Iya benar. Minimal sandal, minimal baju, iya, minimal apa gitu. Iya, kita benar. Selalu bawa yang baik-baik. Benar. Tapi ini untuk ibu-ibu atau bapak-bapak nih, biasanya kalau yang Jumatan gitu ya. Jangan pernah membawa sandal orang lain ya. Aha. Yang nyanyanya bener, bukan lah emang bener. Enggak, misalkan kesok aya kan anu sna non lamun ke Jumatan teh sna buang yang buruk, ambil yang baik gitu ya. Oh, nyokot sandal gitu. Abi pada masih hanterang, Omat. Lamun pada nyanak sendal, nusa ukuran. Nusa ukuran. Soalnya orang pernah jokot sendal, jokot dendain gitu. Jadi ketinggal pisan. Aduh, janganlah ya. Padahal halus gitu, tapi nusa ukuran. Ini kan? Yang seperti ini yang akhirnya sesuatu yang emang dicot ya. Kenal, tenang lawan. Lup lup teka halangan kusat. Oh siap. Nah, Bapak oke ngehalangan sinyal sebentar. Huntu ima anger ngomong kedua ya. Sesaat lagi kita bakal ada Ustadz Evi di sini. Betul. Ya. Jadi sekali lagi semoga tausiah yang akan diberikan Ustadz Evi nanti. Ada yang sudah tahu apa yang akan dibawakan nanti oleh Ustadz Evi, Bu? Tema yang akan diangkat oleh Ustadz Evi mungkin ibu-ibu sudah bisa menebak atau ibu-ibu sudah punya kila-kila mungkin. Kita kasih hadiah lagi buku gaple. Ada? Ya, ada yang tahu tema yang akan diangkat oleh Ustadz Evi? Bapak-bapak mungkin ini. Ada yang tahu sebelah sana? Tidak ada yang tahu juga ya? Yang di sebelah belakang juga gak ada yang tahu tema yang akan dibawa oleh Ustadz Evi. Ustadz Evi nanti akan membawa tema keterpurukan Persib di era Mario Gomez. Ngacuk. Ya, Ustadz Evi itu komentator bola ya. Ustadz, mari kaji soal aja bola kita. Tapi ini yang harus dipelajari jauh sekali. Nah. Kebayang tuh, ketika Persib eleh, banyak sekali orang-orang yang terlena dengan cacian. Benar. Ngamuk, marah-marah, benar tuh Bu ya. Benar. Sudah tidak terkontrol. Pohok anu ibadah. Benar. Ini yang harus dibahas. Insya Allah kita di sini mah sudah ada di jalan yang baik. Amin, amin ya. Amin. Tapi orang-orang yang di sana yang masih terpuruk, masih terbawa emosi dan kekalahan Persib, ini harus dicerahkan, Dan. Itu bisa nih. Ini luar biasa. Mungkin jangan kita sampai. Akan alihkan ya ceramahnya di stadion. Sok aja ya, Wei. Ustadz Evi nanti akan bercerita ya. Betul. Tapi kita coba tanya, apakah sudah siap Ustadz Evi ini untuk bersama-sama berdiskusi di sini? Nah, sudah ada tadi ya. Oh ini luar Alhamdulillah. Biasa. Nih adik-adikku, satu pertanyaan dari saya, ke sana kolah jang? Benernya? Enak kan lagi libur. Oh libur, oh UN. Oh sekarang UN bu? Ini sekolah kelas berapa? Kelas 8. Oh. Ada yang kelas karyawan enggak? Sebelah sana kelas. Emang menurut Bapak kuliah ya kelas karyawan. Iya, masih sana kolah iya. Kalau yang memang tidak kuat itu jangan papanasan, pingsan kapiuhan kayak saya Abi. Enggak, insyaallah kuat, langsung disiapin minuman juga ya. Oh. Oke, okay, kita sambil tanya nih, tim Ustaz Evi apakah sudah ready Ustaz Evi? Sudah ya? Oh, belum siap. Nuju iya, biasa. Ngobrol dulu. Santai dulu. Benar. Lagi apa, Pak Ji? Menuju istirahat, istirahat dulu, perjalanan istirahat jauh saat betul, ini, betul, betul, betul. Tapi sekali lagi ini kalau bicara fashion ya, terkadang nih ya, kita memang harus benar-benar menunjukkan, gini loh, saya melihat Dadan dengan penampilan seperti ini, akan terlihat, akan menunjukkan pribadi yang baik. Nah, beda kan? Beda dengan setelan-setelan yang sebelumnya. Jadi Dadan sebelumnya, bu, aduh, gak enak dilihat, bu, tongboro, pakaian, wajah. Gak enak dilihat ya, tapi sekarang setidaknya menutupi beberapa persen lah. Bener, ada dari kekurangan diri sendiri. Itu bisa, maka, ini. Makanya pakaian itu penting Pak untuk menutup. Ini dia bicara menyikapi fashion ya. Kalau tadi kita sempat ngobrol kan ada Mas Ae ya. Mas Ae betul. Mas Ae busana muslim itu jelas ya, itu jelas otomatis ini semoga bisa jadi penawaran yang terbaik buat ibu-ibu yang di sekitar Parmindo. Dan juga pastinya buat pecinta baju muslim untuk bisa langsung cek saja. Betul. Mampir kesini silaturahmi ya. Karena ada diskon ya. Juga Pak. Luar biasa. Ah, diskon juga. Tapi yang ini siap, ya? Tidak didiskon, kita kasih free buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Betul, ibu-bapak yang sudah ada di sini. Kami mengundang langsung kalau begitu, boleh tepuk tangan yang meriah buat ibu bapak yang sudah hadir di hadapan kita. Kami persilakan menuju ke panggung Ustadz Evi Effendi. Aduh, keep love ya. Okay. Pak Ustadz damai. Aduh. Hoyong naros lah, yang kita naros naon bahasa. Oh, aduh ya Allah. Abi teh bu, tos selami tependak serang Ustaz Evi. Terakhir kali. 22 tahun. Waduh, waduh lila pisan. Jangan-jangan ini pertemuan terakhir. Tak soki, power. Abi mak aduh, sok serang Ustaz Evi teh ke saya mah begitu. Pertemuannya berat, mungkin ini yang terakhir. Tak soki itu, power. Tapi emang udah siap kan? Tapi tonggeng deh. Ustaz. Pak Ustaz itu malah jadi kayak ustadna tuh. Ah. Asa Sri Mula. Kau udah pindah oke. Gerena bakal kita nih. Gerena Sri Mula. Nah, oke. Kes bener wadah di situ. Masuk. Kau pindah. Pindah. Angker diwehnya. Ya improv bu, latihan lah bu. Asa Agustusan. Sudah jiwanya. Bagaimana tentang acara ini? Ih luar biasa. Sri Mula dari Sri Mula main royalti. Janganlah jangan kayak gitu, kita mau mulai share. Terakhir kita ketemu kapan? Aduh. Ini Pak Ustadz yang aku terkadang ya ketika nanti di akhirat nanti aku takut ditegur oleh Rasulullah Pak Ustadz. Allahu Akbar ya. Takbir sidas tajadi kia. Sebentar mungkin Bapak dan Ibu. Terluas. Bapak dan Ibu. Tengah bengetan jadi AA. Tapi sosoknya hari ini agim banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ada Bang AA. Ada Bang. Ini adalah Ustadz yang paling sehat ya. Karena rajin AA Jim. AA Jim. Epi sehat Epi. Alhamdulillah. Hei kakolot. Kolot. Ya kan ini mah lagi drama tuh. Kan ini, bisa dibedain. Ini kalau ini adalah Ustaz Evi Effendi, kalau ini adalah Ustaz Epilepsi, Bu. Oke tuh atuh. Ya, itu benar Ustaz di tengah tuh. Maksud tuh. Kira-kira kamu ngebahas apa nih hari ini? Ya tadi aduh, sudah lihat ini banyak sekali ibu-ibu yang datang ke sini Ustaz ya. Subhanallah. Subhanallah. Apa boleh tambah lagi ini? Aduh, mohon maaf Pak. Apa? Ini kan sekarang lagi zaman-zamannya pelakor. Ya apa bisa nih? Dengan naon pelakor mah? Ya apa gak boleh naon. Asa ulah kanyahoan. Kan awas dijingkang. Asal main cantik gak apa-apa ya Mas Satya? Gak apa-apa. Tok bebe aja teteh ibadah ria. Tak, benar. Jadi kasus pelakor itu asal kuat nggak caption, nggak update status, udah aman. Menjaga itu Maya sebetulnya maksudnya, membahagiakan orang lain itu baik Bu. Nah yuk Mas saya bakal sukses, lamun kuat pusat banyak cabang, sama rumah tangga juga. Betul tidak? Ya, ada nyumput, ya, benar. Aduh, aduh. Tapi ya, buat ibu-ibu, bapak-bapak, sekali lagi, Ustadz Evi datang ke sini tidak akan memberikan tausiah soal pilkada, ya, karena memang bukan ranah. Bukan Ustadz ranahnya. Evi, benar. Tapi insya Allah kalau soal pilkabe, Ustadz Evi hafal. Yudi hafal. Ya, ya, maka Ustadz, apa sekarang yang akan dibahas? Dua season aja ya. Us. Nanti ada sharing season, okay. Ada ngobrol, ngopi, ngobrol perkara iman, ngobrol. Okay. Jadi saya akan stimulus aja sejauh mana pentingnya ikhtiar dalam kehidupan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wabitaufiqihi yartaji'u dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah arrahmanirrahim. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asba'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijjatu wal kudratu lillah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Kalau kita umroh ada doa minum air jam-jam, sudah hafal? Minum Mineng tapi doana can apa jika nyen budak mineng tapi tara di doaan nya patakna budakna renjul baragajul borongongong buraong tong nyalakeun budak nyeuna make doa teu. Saya terinspirasi ketika umroh atau haji itu minum jam-jam itu ternyata ada doanya. Allahumma ya Allah ini aku as'aluka memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutakobalan, dan amal yang diterima. Ada dua redaksi di beda riwayat. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Satu, wa rizqan wasi'an, rizki yang luas, wa amalan mutakobalan, wa syifa'an min kulli da'in, di samping amal yang diterima, obat untuk segala penyakit. Kaitan dengan rizki yang luas, quotes in the day, quotes in the morning, tulis jangan status. Kan nyeri awaknya, canyan statusnya. Ikhtiar mah perbuatan, usaha mah sok ikhtiar perbuatan, rizki mah kejutan, tapi hanya doa yang merubah takdir. Ikhtiar perbuatan, rizki kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Tidoa heula, moaya urang boga acara luar biasa di waktu duha ini, lamun doa kolot, doa orang menyayangi, doa istri, doa anak, doa suami. Maka yuk saling mendoakan, dan saya juga ada di tempat yang istimewa dan juara ini doa kolot. Sing panjang umur pi can maot tah nya Desta juga salila jadi ustad wareg ge gonta ganti mik ya tuh jadi poho deui sah nya jadi poho deui ilmu yang bermanfaat. Ternyata saya sama Haji Ado tuh salma mater dulu, tapi ingat enggak salma mater sudah banyak yang dihanter. Kita ketemu di frekuensi yang sama, panggil Haji Ado seberapa tahun geus ditato deh bae we tahu buat totalnya. Jadi setiap orang punya masa lalu. Nah, bicara masae, emak-emak sae, upami nganggo masaenya. Nah, ini teh ikhtiar. Ikhtiar mah perbuatan. Rizki mah ti Allah, Bu, lain tina usaha. Setuju? Yuk ngobrol yuk biar enggak ngantuk. Bu, mun salaki urang maot, anak urang yatim, dahar keneh teu? Sepakat ya? Catet des jadi notulon. Ya, notulen. Terus lamun salaki urang maot, urang jadi janda, urang make baju keneh teu? Oh, janda di bubuligir nya. Ayeuna di buligiran mah nya. Punten, berarti rezeki ti saha? Oke, sepakat? Catet mah. Sepakat tilu tanya. Berarti rezeki ti saha, Bu? Entak ibu ulah eleh ku salaki, mun salaki telat mere nafkah, cokot langsung tina dompetna. Mun kapanggih keng ngomong. Naon siang wawanianan mana nyokot rezeki langsung tina dompet urang? Jawab, sederhana, tong ambek. Bade nyandak titipan Allah. Sepakat, Bu? Takbir! Tata jurus keur ngarehkeun salaki. Tapi ibu tong egois, mun salaki dicokot batur, tong ngambek. Da salaki ge titipan A. Ikhtiar mah perbuatan, rezeki mah keju. Hanya doa yang merubah takdir. Tah, Teh Linda, jeung Ado teh ikhtiar. Memperkuat pusat, memperbanyak cabang, sugan, barokah. Tujuan lain rek usahanya usaha. Da usaha mah nu beunghar ge loba. Sejarah menyatakan Fir'aun, Sa'labah, Korun, barengar. Daek beungharna juga gitu. Fir'aun beungharna juara, wilayahnya tanpa batas. Tapi apa teu maotna? Wareg teu nginum. Cai laut diuyup. Disangka goyobod. Nya, Embung orang mah boga babaturan dulur saudara bengar tapi teu berkah. Maka catatannya adalah tidak setiap orang kaya berkah, tapi orang berkah pasti. Tidak setiap orang pinter soleh, tapi orang soleh pasti. Jadi prioritaskan kesolehan, keberkahan. Tu aya buku gapleh, gaul tapi soleh. Teu dagang orang mah, teu kudu meuli, ganti we ongkos cetakna nya. Gampang jeung saya mah. Rek salingkuh sok. Satia alhamdulillah. Bosen tinggalkeun berat ecageun. Gampang jeung saya mah nya. Jadi bikin mudah. Allahumma yasir wala. Pertanyaanna, kenaon ieu usaha? Ya emang imon. Emang nunggus lila temere baju teta cimot kami ke pengusaha bu rek dibawa ke mana ya usaha fa'ayna tadhabun rek dibawa ke mana rek ukur benghar pret ah sing berkah didoakan mas saya sing berkah amin ya, berkah mas subutul khair urang namaot jalan terus jika Ibrahim bagaimana sih rente jelma haji jeung umroh nunyiptakan software manasik nama nges maot terus jelema teu eureun. Tama sae ke nu nyeuna eueuh tetep jalan ku anak incunya. Tapi sing dijieun jalan dakwah kamari na caption videona nya. Mudah-mudahan usahanya sing jadi jalan dakwah. Lamun hirup hayang sukses, tong ngandelkeun kartu askes. Kudu loba akses. Cek ebit-bit nya. Ulah stres, gawean nepi ka beres. Silman gotong angka, sambungkan yang terputus denganmu, maka ceramahna mah dililakeun ame diondang deui. Nah Ustaz, ame meneng aya kajian di dieu. Nya balik ngaji jajan baju bukan masalahnya. Eta mah efek samping, ah. Barang, heeh MC-na abi ngiring. Barang siapa Allah tujuannya silaturahmi, memperpanjang umur, memperluas rezeki. Sing meneng ngayakeun kajian TSM yang ngobrol jeung manajemen Trans Studio Bandung. Rek bangkrut mah teh dijual beberapa tahun yang lalu. Cuman enta numbogana nurut ka kolot Hairul Tanjung nyeun masjid gera. Kan enta urang mah lain moalna kajianana betul enggak? Aing geus ngaji jajan mah nya saha nu rek nyarek. Keur macul mangih blut cokotong. Keur ngaji mangih jodo cokotong. Ah, sia tanya heula bising pamajikan batur sia cukak cokot wae. Beda urusan des eta mah. Ya geus teu kuat ku hayang kawin bu. Karunya buru disunatan. Kenapa Aa teh jadi stres begini? Halo. Tidak apa-apa ya, namanya jodoh mah ya, bukan dicari Pak Ustaz, dijebak. Iya korban menjebak. Contoh menjebak. Tosa panjang. Gitu des, jadi perkuat akses, hilangkan kartu askes supaya sukses. Silaturahmi kunci nafta. Terima kasih yang sudah datang sini, sudah Allahumma ngahajakeun, Allahumma maksakeun, datang dari jauh. Berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini, semoga harapannya usaha Teh Linda dan keluarganya berkah. Apa itu berkah di loba Ustaz? Subutul khair artinya teh, tetap kebaikannya. Jiadatul khair, malah bertambah kebaikannya. Kalau Ibrahim punya manasik, nurun ke pamajikanana. Punya naon, punya jam-jam. Siapa saat itu? Hajar yang berjuang keras untuk menghidupkan kehidupan keturunan saha Ismail kan. Dijurukeun di mana? Di tengah padang gersang, kering kerontang ditinggalkeun di tengah leuweung cuangcieung keur bureuyeung beuteung tapi ludeung sok. Ingat kisah Hajar? Hayu salakina ka mana eta? Lain gawe Ibrahim teh. Lain boga proyek, da ditanya lagi ngan hiji, Kang ka mana rek gawe? Teu dijawab. Kang ka mana rek ulin? Teu dijawab. Kang apakah kepergian Akang itu perintah Allah? Yes. Kalau perintah Allah yakin Allah tidak akan membiarkan saya. Aya Hermina teu harita. Di bidanana kusaha. Bidan nonong. Sosok tong nyaho maneh mah. Mun teu nyaho tong nyanyawanan mang. Hirup tong kagok tapi tong ngagokan. Nya. Huntu di behelan. Aduh. Ari beuheung hideung. Aduh. Mana behelna? Nya, ari beuheung hideung. Tos buku. Cing atuh mikir, bidan nonong mah can aya. Nya, tah harita Hajar berjuang keras sendiri. Ngalahirkeun cai susu garing ikhtiar naon ikhtiarna sofa marwa sofa marwa nu jadi sa'i ayeuna sabaraha balikan nah jika istri ka bulak-balik eueuh budak nu bisa dipihapean can aya BPJS can aya jam sostek berarti ngajuru sorangan mengeluh jika ayu ting-ting kemana teu nyun sair bang baim teu da teu lebay Hajar mah tapi ketika kesabaran keikhlasan itu dia tembus dengan kekuatan, keyakinan kepada Allah, aman, jadi we jam-jam. Habis gak air jam-jam? Sok ikhtiar mah perbuatan. Lahir teh generasi estafeta Ismail. Kurban eureun teh jelema kurban. Ismail berat, harus disembelih oleh ayahnya sendiri. Terjadi gak? Ini filosofinya dalam. Bicara masaya berkah, bicara belajarlah. Kama barok ta'ala Ali Ibrahim. Kepada tauhidnya keluarga Ibrahim. Jadi sing alus sangkanya punya ka Allahnya. Yakin? Rizki ti Allah? Yakin. Hayang gaji, hayang rizki? Rizki. Mun rizki mah ngeunah bu, tak terbatas. Mun gaji mah terbatas, aya nominalna. Gaji mah beda, lain ti Allah. Ti dunungan, ti perusahaan, ti bos, ti majikan. Rizki mah ti A. Naon bedana gaji jeung rizki? Meniliur nges dahar ca. Udah makan belum? Diam-diam bae. Ngopi dong, ngopi. Gaji mah ku ge, rezeki mah ku er, mata rek ngaji teh dahar heula GR, bising teh dibere konsumsi. Dahar heula sarapan ieu rek kupat, rek sanggup koneng, rek sanggup uduk biar siap menerima kenyataan. Ya. Karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Mun teu bisa ngabedakeun gaji jeung rezeki, gaji mah ku ge, rezeki mah ku er, beda sahurup ngepekna saumur hirup. Motor sogun mahal karena aya huruf gean. Huruf gean mah jadi naon deh? Soonnya jadi sayur kenur heh. Matak ngaji mah sahurup we ngarus ya aslina wani direungkeun nya. Maka fa'aina tadhabun kembali rek dibawa ka mana ieu usaha? Geus bawa silaturahmi, bawa dakwah. Setuju? Oke, Mekah muase makmur sekarang kalau tidak ada dakwah di sana. Orang ke sana mau salat, lain rek jajan, balik salat jajan sahanu nyarek. Ya. Maka kuncinya sudah saya kasih satu. Jadikan usahanya berkah. Orang berkah pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu. Orang pinter belum tentu soleh, tapi orang soleh pasti balikin. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Kan gitu, nah iklanannya bener tedes. Tetap di 103,9 ya, di radio. Jadi fa'aina tadhabun reka mana? Rizki mati Allah, gaji mati dunungan. Beda efek nange, mun jelema. Rizki, rizqan thayyiban, wa syifa'an min kulli da'in. Awak jadi sehat, penyakit jadi ceger. Tapi mun gaji jadi kolesterol. Gimana kunaon kolesterol lo bangga dar gaji, komo gaji buta mah. Maka gaji mah aya slip jeung stroke, rezeki mah eueuh. Nya, maka lo bangga dar gaji mah sok slip jeung stroke. Kadituna teh. Maka rek rezeki rek gaji. Nah, ai salaki urang rezeki milik. Rezeki sok sedekahkeun atuh saware. Mun milik kekepan maot ge tong diijinan simpen di kamar di lomarian eta miliknya kaharti ibu egois deh hayu salaki rek kawin di dicare hayu manehna ditinggalkeun ku salaki maot masa idah habis karawin deui salakina kasinggung hudang di kuburan sia licik ah aing dicarek sia kawin deui eta sopat di urang di panti urang hayang dioyak-oyak keur kikituan sok. Yang dijingkang meren. Entak pak tong bebeja pak rek muka cabang mah pak. Nyawa-nyawa launching weh. Cik atuh mikil. Bu menang salaki orang kawin deh. Angger weh. Bersyukur pak suami istri kita setia. Bu boleh suami kita nikah lagi? Pada komitmennya. Allahu Akbar. Gitu udah awewe mah mespuga kayang. Gitu weh. Sekali deh bising dalam tekanan. Menang teh salaki orang kawin deh. Ayo Allah nyarek teh. Ayo ibu lewih ti Allah atuh. Astagfirullahaladzim. Ya, kumaha? Tah, ayah nu ngajak des tuh, si Ma tuh. Udah kasih Ma. Ayah nu ikhlas nih di dia. Di mana weh, rezeki emaknya. Jadi bu, sing soleh. La ilaha. Tiada ilah kecuali Allah. Ishma syi'ta. Apapun yang kamu inginkan, lakukan. Fa innaka mayyitun. Sungguhnya engkau akan jadi bangkai. Istri jadi janda, suami jadi duda, anak jadi yatim, harta jadi sengketa, muntah pakai agama. Terus semuanya jadi hisab. Maka berkahkan rezeki usaha kita. Setuju? Naon Ustadz syarat berkah tilu weh surat tilu 5 ayat 28 catet deh sampe tereh kawin. Amin. Cek Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatsluna kitab Allah. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Abdi Haji Ado, KB, All Group. Panggih teh lain dina bisnis demi Allah. Panggih teh di pangajian, aya we ngaji. Nya ge bungkusna bisnis. Nya. Hiji maca Quran, Bu. Bu rewas mana narima notifikasi Quran jeung notifikasi WA? Bu, narima notifikasi WA mah jika narima wahyu ti Jibril langsung ditingali. Narima ti Quran mah tina molotot ge jadi meletet nya. Mun sinetron tina meletet jadi molotot. Rek kitu wae. Tina naon ngan? Cik atu mikir. Nu kadua, wa aqomus shalah. Tepat waktu berjamaah. Mun nasib hayang rubah, rezeki mah yana salat, maka Ibrahim balik deui ngadoakeun anakna jadi pengusaha teu. Henteu ngadoakeunna kieu, Rabbi ij'alni muqima shalah. Salat, salat, salat. Bukan salat yang menyebabkan sibuk, tapi kesibukanmu yang kemudian melalaikan kita salat. Setuju? Hayya 'alas shalah, la haula. Kadang tidak ada kekuatan untuk memenuhi panggilan itu. Hayya 'alal falah, hayang bahagia, la haula. Bahagia mah diciptakan bukan dicari. Di dunia mah kebahagiaan. Hayang bahagia, penuhi panggilan Allah. Hayana salat, maka Ibrahim ngadoana simpo. Rabbi ij'alni muqima shalah. Salat, salat, salat. Ngukur gaji pagawe tinu naon? Absennya. Ai salat adan, absenan lain. Sok atu penuhi ame gajina puku, rizgina puku. Ngeunada tepat waktu berjamaah. Setuju? Nu katilu, charity. Tangke acara berikutna mah entong urang ku ondang yatim. Aya jelma sangsara gara-gara sedekah. Versi on the spot. Setiap detik berkah. Kurut kumis breng deui, kurut kumis breng deui. Nu beak silet kumis. Oh, pabrik kumisnya. Suku, ya, pakai sepatu endorse. Dipake mah, ngipisan. Sepatuna, sok suku. Lempang, tong di sepatuan. Ngipisan, ngandelan. GR, ngejebragan, penek mah penek, wes, yaitu ngandelan. Nya, lain penek ketang, jangkung yang terhambatnya. Lain hideung, bodas, kolot. Ya. Ya. Gitu kudu sopan, ayo ngomong. Te. Sok, punuk, pakai nanggung. Ngedekokan, ngemuncukukan. Buatan Allah mah dipake lain ngabeakan, mentak sing yakin. Anfik unfik alaik, tukang beca, iya, nukiana kenyot. Dipake ngabeca mah nuasan, meotan. Sok, berarti pernah nyabak tukang beca. Kanyawan cunin, ah. Yang dijingkang, bener. Nah, dikiecik mang nyabak mah. Nya. Naon etate ayatna ustad, la in syakartum, la ajidannak. Ibu hayang hampang rumah tangga. Tongku sorangan, salah kita bikin ga batun. Yeseh ku si itu, istri ka ku urang, moeken ku nuka tilu, yang ngejahit ku nuka opat, ringan te. Ringan, pisan, bosan. Yang berat itu ikhlas. Yang berat itu ikhlas, maka jangan rindu berat, biar aku aja. Ya, kalian ga bakal kuat. Ya, Dilan ngaji di jalan. Milea, milari ilmu agama. Yakin te ka Allah? Yang ga selesai urusan. Cek Allah, baca Quran, sholat tepat waktu, maka ayamu sholat, diusahakan dia. Terus charity, bukan hanya cerita. Rangkul, tong dipukul. Da pasar mah Allah nu ngamarket, wani diriungkan. Karena di ayat itu, ya dibuka deinya ayatnya, yarjuna tijarotan lan tabur, ini kan tijaroh. Mas saya itu kan jualan. Ya, rok denim itu kan jualan. Apapun bisnisnya, itu kan jualan. Yarjuna tijarotan lan tabur, hayang dagangna mung bangkrut, tilu syaratna baca Quran, salat tepat waktu nu nimang. Sedekah charity bukan hanya cerita. Aslina wani diriungkeun. Ayat 30-na Allah sempurnakan pahala karunia, Allah ampuni dosa. Batina loba pisan, disempurnakeun pahala ditambahan rezeki dihampura dosa. Untung teu? Ya ayyuhalladzina amanu hal azulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Hayang maneh ditunjukkeun ke perdagangan anu eta perdagangan nyalamatkeun maneh tina sieuna neraka. Hayang ya Allah naon tu'minuna billah, sing iman ka Allah, usaha lain rek beunghar, hayang bisa zakat, infak jeung sedekah. Setuju? Kedua, watu jahiduna fi sabilillah. Hey, ngayakeun pangajian eta ge syahid jihad. Ngaji ahad. Terus nu katilu, yakin ka Allah, yakin ka poe akhir, moal di rawel ku sieun neraka. Maka make konsep mana deui? Ieu syariah secara Islam. Geus aya nama, ayeuna saya meninggalkan bisnis jadi ustaz, cukup. Naon ngapoe ngaji, ngapoe salat, ngapoe charity, konsumsi leuwih bagi-bagi. Kan saya mah dakwana sederhana. Tapi anu mere cai ditato nya, dipino tah. Nya, ayeuna boga usaha cilok dijual mesin tatona dagang ciloknya. Mending nato cilok ku sama suuknya. Hasilnya cilok mang pino lada. Nya, berkahnya. Man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa ayun sa'allahu fi asarihi waliyati rahimah. Karena tugas dakwah itu punten balawargi sadayana nu dimulyakeun ku Allah nya. Punten tugas dakwah itu bukan tugas ustad ulama, MC kudu bari dakwah. pengusaha kudu bari dakwah. Karena Islam enggak perlu kita. Dakwah enggak perlu kita. Kita yang perlu Islam dan dakwah. Setuju? Karena Islam akan dimenangkan tengiluan. Islam akan menangkan rugi mentengiluan. Maka saya ambil bagian walaupun dengan style seperti ini, bae we lah dateu udunan. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Setuju? Dan ieu keur ngarangkul ya. Dua, dakwah itu mengajak bukan mengejek, promosi sing alus, pakai Instagram, Facebook, lain naon dah. Lalu dakwah itu menyayangi bukan menyaingi. Saya lihat kearifan hari ini ada Mang Imon, ada semua pengusaha di sini. Menyayangi, teu menyaingi. Omset mah da kumaha market? Kan market nu tadi. Marketna Allah we nu nge-market ku keberkahanana, ku silaturahmi. Ya, dakwah itu menjadi pelopor, jangan jadi pelapor, apalagi jadi pelakor ya. Itu dakwah itu mencinta bukan membenci dan mendengki. Yuk tebarkan senyum, salam, sapa, santun. Kenapa jadi stres begini? Halo, ini penting tidak ya? Yang poligaminya teteh yang stresnya cik atau mikil ya. Jadi rek dibawa ke mana ya? Yuk ku silaturahmi. Maka saya dakwahnya pakai charity. Cik dok lo bedahareun bawa tara era merdahareun sama bikin ngebudak stopan. Aduh nuhun, nepikeun ka nu maboke dibere sangu padang mah, kieu ngomongna, pokona mah aya naon di dieu nya, ku saya ditamu teu disanguan ngaganggu si ustad mah. Make dalil Quran teu. Ku disentuh. Budak pang keur nyedot kaleng diganti ku oki jeli drink mah dialungkeun. Nah mang nyedot kaleng teu kabeuli oki jeli drink. Penunda rasa lapar ternyata lem teh. Nah kalengna teu didahar teuas. Jeung budak pang mah apaleun kaleng boga keluarga. Eta teh nu nahongguan teh ieu nu anakna dua lain rana bising bogoh. Eta teh boga salaki, salaki nanti kaleng mone. Ngan tentara kan eta mah tentara Inggris, ai tentara mah balikna sataun sakali da tugas nagara. Anak nanti tilu nu gede mah geus dewasa kuliah na kaleng nisin ngekos. Tapi nu naek sapeda wau ka bogoh maneh nya tah keluargana teh aya di bibibina susu capnona. Apa mun di Garutnya lebaran mah ngariung keluarga kaleng nya ge jerona gorengan jeung saroja kentong ditingali etana lah nu penting mah boga keluarga mata ku budak pang kaleng teu didahar apaleun kaleng boga keluarga heuh mata kalamun mah sae rok denim deplay atau apapun bentuk jobdesk usahana henteu ngariung Allahu Akbar era atuh ku korong korong wae sok diriung-riung heuh kunaon nu ngewakana tas we sia tong egois tah. Bid'ah, bid'ah. Eta korong sok dipake wirid. Sok desa mengorong langsung dipicen teu. Ay, cepel. Ya, dikieu-kieu heula. Nah, dikieu-kieu da leutik sia mun gede mah. Ngan kabayang teu liang irungna des. Heh. Tong sombong, tong gede hulu bising tak sup helm. Geuning ngorong mah sarua. Urang aya tiket umroh untuk dua orang, lalaki jeung awe. Mau ikut? Umroh pulang pergi jalan suci. Ya. Tapi lempang. Ya. Sok, tapi kan ieu keur ngaji teu menang bohong. Cung nu hadir di dieu riwayat hidupna teu pernah busiat. Si Des tapang tarikna, nu pernah Des? Urang nanya. Urang nanya lain. Mina aya geus lucu. Nya hitut jeung bukurna teh anya. Busiat mah pagawean ibu-ibu da mun laki mah pasiatnya. Jadi KBG pernah ternyata. Setiap orang punya masa lalu yang buruk. Orang berdosa seperti kita punya masa depan. Tolong konsepnya jangan stuck. Dirubah jadi syariah, tong kerjarana tong benghar, tapi berkah. Setuju? Tetap kebaikannya, tetap kehadianana. Ya, jadi mudah-mudahan Mas Ae, ini namanya kok Mas Ae sih ya? Ya, apapun masalahnya harus jadi Sae ujungnya ya. Amin. Setuju? Teh Linda, doakeunnya sing berkah usahananya. Amin. Peduli yatim, peduli pengajian. Sok, daku pinuh aya kajian tiap bulan di dia. Ah, da, secara otomatis tuh payu dagang mah. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, pasti akan letih dan pasti sengsara. Saya ngaji ke Jakarta. Terakhir kemarin ketemu Ola Ramlannya. Ketemu Nugarulis lah, baru gak usaha. Tapi kesahwe anger. Nyari apa sih kalian? Pertanyaannya sederhana hati saya. Nyari suami yang kayak ustaz cenah. Teu apalin, aku teh sepiteng berjalannya. Tong ditingali leutikna cabakan mah gedean. Urang mah teu kasep jiga si Desta ngan payu, si Desta mah kasep tapi teu payu. Sok pilihan hirup mah sok. Rek mending kasep tapi teu payu, mending teu payu tapi kasep. Ayo. Abi mah goreng jabat payu. Miraan eh tahu diri alus resep di dinya tanya. Mun di Turki mang nya, mun umroh ka Turki, ulin ka Turki. Hese nang anu juga di dinya mah ka resep kabeh. Tah, mun hayang nang anu goreng mah wae foto sih ieu. Iya. Nya, mata matak abi mah apal geringan posat fungsi abi hidup di dunia ieu teh abi teh apa? Naon? Sebagai penyeimbang. Angka yang disebut tah ieu nu kasep, tah ieu nu goreng. Fungsi abdi eta teh. Tapi insyaallah nya di dinya bakal menang nu geulis. Ulin, ulin ka Ciceno, nangan nu matana rusak. Nuhun bangsa nuhun bisa anu. Siap deh, kayak mana ya na, ayana nggak sih mana ya? Maksudnya? Jadi lamun ayah masalah gede, ayana dipoto jeng Desta, foto si mana dompet. Jadi mungkin manggih masalah gede, tinggal ya foto si Desta. Karena tidak ada masalah kecuali ini gitu. Ini masalah terbesar bangsa, coba. Hirup deh, benget hideung. Ya. Jadi persoalannya bukan di usahanya, bukan di ikhtiarnya, ada doa gak di ikhtiar itu. Makanya doa yang merubah takdir. Maka kata Novia Kolopaking, dengan menyebut nama Allah, kuatkan tekadmu. Bismillahan, supaya berkah. Ngobrol aja orang Jakarta, jung itu jung iya. Salah stres, bu, ternyata betul, kuat sederhana. Money is not everything, uang bukan segalanya. But no money, everything is nothing, tapi teboga duit liar oge sih. Ya. Tetap ikhtiar mah kudu, tapi ikhtiarnya kudu barok. Barokah ayeuna saya ajak mereka, cikce, da usaha mah, nu beunghar relatifnya, nu mutlak nu sangsara mah. Ya. Usaha mah usaha. Ternyata hasil usaha nanti duit setan dimakan iblis. Mun bisa lepaskan perbankan, lepaskan rentenir, lepaskan mengambil keuntungan terlalu besar, lalu tidak disepakati oleh partner bisnis atau pembeli, itu akan menyakiti wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang berdagang. Untung henteu urang. Idak dalu alan nas yastaupun mun nimbang keur batur dikurangan, mun nimbang keur manehna dileuwihan sok nyokot sorangan geuningan mun meuli dukuh ge nya. Mang ngasaan ngopi ongkoh ditambahannya. Tete riut si mang nate. Nya orang pernah beli jeruk di Cicadas. Amis, amis, contohnya amis, muli sakilo. Nges di imah, di asaan, hasem ngabe balik deh. Orang teh ngerasa dirugikan. Mang, kumaya contoh alus. Jerona goreng, encep masa keresek. Mang masa bongsang, aing jadi cicingnya. Nanti kudu aya kesepakatannya. Barang beli teh antarodin. Kudu ridho pada ridho. Ngan ulah aya tipu menipu. Nah nanti Des bicara bagaimana. Ini kan usaha ya, transaksi yang berkah. Mending rangsang orang pertanyaan-pertanyaan. Siap. Bolehlah, ikhwan, akhwat bertanya. Sok laluasa nampi ke maghrib dan nanti. Dan wilayah Tribun Timur, saya Tribun Jabar. Sebelah sana ya. Ada yang mau bertanya, ibu, mama dede mungkin? Oh, Tandes ya. Saya pikir ada mama dede dan... Ibu, mungkin ada yang mau tanya? Oh, ini Anissa Ceribel, luar biasa. Kalau Anissa kan terkenal waktu di Ceribel dengan bilang, istimewa. Kalau ibu-ibu ini, istiqomah ya. Sok, coba tekenya. Yang mana ada yang mau bertanya, ibu, boleh diangkat tangan. Iya, siap kalau Bu. Bebas, Bu. Temanya apa aja? Kalau Google menjawab semaunya, kalau Al-Qur'an menjawab semuanya insyaallah. Alhamdulillah. Subhanallah, Pak Ustaz. Bebas, bebas, Bu. Mangga patar free transfer. Eh, lainu iya geus. Lepat abi pun tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana siapa, Bu? Bu Iis Sijerah. Sijerah dekat. Jangan ya. Lupa bahagia ya, Pak Ustaz. Alright. Wow. Bahagia mah sederhana, Bu. Aku ketemu baik, Bu Is juga bahagia. Apaan sawer Pak Ustadz motona? Jangan lupa bahagia. Ya moto moya tonggong, Bu. So. Punten di depan. Itu dino serat Al-Maidah. Al-Maidah. Ayat genep ilmu, apa namanya teh ilmu wudu. Ilmu wudu. Hei orang-orang yang beriman. Kau orang apa, des lain kemana? Ya, apal. Apabila kamu mau mengerjakan sholat, basuhlah mukamu, tanganmu sampai siku, lalu usaplah kepala, lalu kaki sampai siku. Itu kan itu dari Qur'annya dari Allah. Harusnya apa teh? Ya gitu deh. Oke, jangan kemana-mana, kita rehat sejenak ya. Kebiasaan wudu kan ada rukunya. Siap. Ya. Di sekolah sama semuanya pada tahu ada usap apa wajah dan lain sebagainya. Ini sunat telinga, dan sebagainya. Hidung. Saya pernah 3 kali atau 4 kali menurut sholat, ya, menurut kayak di Quran gitu nggak pakai telinga cari globalnya. Iya, tapi nggak baru 3 kali 4 kali pernah gitu. Itu sholatnya sah enggak gitu? Siap. Kan kalau Rasul mah pakai apa? Ya. Ngusap hidung. Saya paham. Saya paham, sudah. Ya. Jadi, oke, okay, itu. Oh iya, itu. Pan, di Quran teh sapulah kepalamu. Mm-mm. Jadi itu maksudnya sapulah kepalamu teh rambut apa kepala? Nanti saya jelaskan ya. Atur nuhun. Lain tiap wudu kudu mawa sapu. Keur nyapuan sirahnya. Atur nuhun Ibu Iis. Sakedap ya Ibu Iis tos masih bertanya derek dek. Ibu demam kumaha Ibu? Abi nyandak panadol Ibu. Biasa ningali na YouTube nyambunya. Gitu jadi Ibu ngadek dek. Siap. Diwalat Pak Ustaz. Satu bab ya. Itu Al-Maidah ayat 6 betul perintah tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fasbighil wudu famsahu biwujuhikum wa aydiakum wa arjulakum dinyata minal marafiq. Itu globalnya. Nanti disebut kepala teh mana wae wajah bagian dinu naon? Telinga. Yang paling paham ayat ini siapa? Rasulullah nu narima wahyu itu. Matak lamun wudu ngandalkeun dina Quran. Quran tidak ada penjelasan salat ruku jeung sujud. Aqimi shalah, kumaha salatna mun ngandalkeun Quran? Maka iman ke Quran tapi ingkar sunnah jadi kitu. Ibu yang benar itu wudu tuh mengikuti Nabi. Karena yang paling benar wudunya siapa? Maka tuh bisa ngaji Quran tanpa sunnah. La ilaha illallah Al-Quran, Muhammad Rasulullah sunnah. Ya, yang membatalkan wudu apa? Hitut, aya jelema salat, des. Hitut dulu ya salat, kuy ngeureukeun aratulan teh. Ai mana aliran naon? Salat hitut teu eureun bae da teu wudu. Cerdas sekali jawabanana. Dua kali deui hitutna teh. Bu, lamun geus wudu hitut batal teu? Lamun dua kali hitutna batal teu? Nyan teu da geus tadi batalna mah riweuh. Jiga si Desta menyatakan ke seluruh ahwat yang ada di sini, heh, bogoh teu ka urang, bogoh teu ka urang. Eueuh nu daekeun, da memang teu memungkinkan gitu. Kak, maksud kumaha? Nya kitu. Nya tiba-tiba di Desta teh dibalikan deui kabeh, aku ceraikan kamu teu nyamuk. Iraha jadianana? Nah, ibaratna gitu. Nya bicara wudu, bicara originalitas perintah, wudu mah linsi banget. Tina leungeun heula aya tertibna sampai sikut. Ini globalnya divariabelkan. Susunannya itu secara praktek di rasul, maka rasulna bangsa jelema supaya gampang nuturkeunana. Lamun ngandalkeun dina Quran eta mah moal ngumah ceuli dan disebutna ge kepala. Mengusap itu bagaimana? Aya nu ngusap teh kieu. Ngusap noel. Aya Islam sok wudu di masjid rupa-rupa. Di kieu usap mah ibu-ibu tidak harus muka jilbab. Usap we. Da disunahkeunna kitu. Ngusap mah kieu. Di dinya nanti na hadisna teh Nabul Gumarom saya baca. Faakbala biadaihi faad baro. Jadi di tukang kaharep balikin deh. Di harep ke tukang balikin deh. Langsung kan cepil. Tapi sama ku daya kajian khusus bu. Tunggu buku saya Ramadan awal insya Allah launching Miracle of Wudu. Saya ditemani banyak orang bertato. Rata-rata dari mantan geng motor. Mereka jadi humble sekarang karena saya anjurkan wudu. Wudu tuh sunnah untuk selain sholat. Sampai orang junub pun dianjurkan berwudu. Hadisna nu mana Ustaz? Ibu, mun rek kituan jeung salaki, wudu heula. Terus hayang deui nu kadua babak kadua, wudu deui teu kudu meuli obat kuat. Maka Ustaz mah usaha tara anak deres. Budak saya opat awewe hunggul lain awewe saya opat budakan. Beda makna eta mah. Nah, kuat wudu itu sebagai herbal. Sok, seger deui Ibu memang geus wudu mah teu kudu make obat kuat karena bangsa kita itu bangsa yang lemah. Kenapa lemah? Loba toko obat kuat di sisi jalannya. Nah wudu itu menguatkan. Cuma yang ibu tanya saya paham bagaimana praktek wudu yang benar. Dituturkan wudu rasul. Nah itu mah ibu harus mencari timimiti. Ada di Bulu Gumarom, ada di tata cara sholat Nabi. Karena tidak ada sholat kalau tidak sempurna wudu. Cuman ibu melihat ada orang. Ya. Ente bu, la sholata liman la wudu'a tidak sempurna sah. Tidak sempurna sholatnya, tidak sah sholatnya kalau tidak sempurna wudunya. Wudu yang sempurna wudu rasul. Kalau ibu hanya mengandalkan informasi dari Quran, ibu tidak sempurna. Karena ada sunnah yang mempraktekkan perintah itu gitu. Jadi kalau ibu mengandalkan informasi tina Quran, sholat ibu kumaha kalau hanya dari Quran. Nah itu kan paham artinya lihat wudunya rasul seperti apa rasul sholatnya rasul seperti apa. Maka sahabat pernah bertanya satu lagi pelengkap data datang ke rasul kaifa nusolli ya rasulullah, bagaimana kami harus sholat ya rasulullah. Rasul ngejawabnya enakeun Solu kamaro aitumuni usoli. Termasuk kudu, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Tapi kan Rasulnya tos de ayah. Ustaz, baca atuh tata cara sunnah. Sunnah dalam rumah tangga, nu global, sunnah bernegara, sunnah keseharian, bla bla bla bla, ada. Cuman kita yang loading membacanya jarang. Itu aja masalahnya, Maya. Maka terus ibu ngaji. Dan saya jawabannya tidak akan selesaikan hari ini. Biar ibu satu ketika bertanya lagi. Ya, ya setuju, Bu? Tepuk tangan buat Bu Iis. Bu Iis terdeg-degan deh. Hei, ada yang mau terdeg-degan mata ayah atau nasih atau? Bu Iis kenapa deg-degan? Wah, oh, jangan-jangan ada cinta lagi Bu Iis. Deg-degan mah. Dengarkan, ame terdeg-degan. Ibu Hoyong terdeg-degan. Sok tuturkan lah. Beda. Ada lagi mungkin bapak atau ibu? Atau dari sebelah sini? Bapak Un. Di sebelah sini ada pak? Boleh. Atau yang di belakang mungkin? Tukang balon mungkin yang di belakang mau nanya. Bapak-bapak mah mau nanya sian ku ibu-ibu. Oh itu Dan. So ayah di penggar. Aduh. Ada door prize gak nih buat penanya nih? Ada kulkas. So. 13 pintu. Sakit ap. Ayah abi pada ngalangkungan kan dia. Ya tapi nojos ya. Ah nojosan bapak. Di estafet kan memang mikna. Tapi miknu nalengan lain miknu. Mangga ibu. Sarang ibu sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang ibu ini di Ranca Bentang. Alah Ranca Bentang ini dimana? Jauh. Cakat. Ranca Bentang Rembongan. Siap bunis. Iya. Berbicara mengenai dunia dagang ya, perdagangan. Siap. Bukan kebetulan, alhamdulillah suami saya juga berdagang. Sering ngobrol, di dalam dunia dagang itu jarang sekali ditemukan kejujuran ya. Soalnya kalau misalkan kita bicara batik, jenis iya 5.000, cina misalkan ke ibu-ibu teh, bu iya 5.000. Misalkan pada ngalangkungan sabra, misalkan celeketek 500, cina. Kan celeketek. Kan pasti gak mendumal, cina. Jadi tetap aja, apa sih, ada bumbu-bumbu kebohongan gitu. Siap. Terus saya coba ini ya, sok-sokan gitu ya, ngasih tahu, apa yang ngasih rezeki mah Allah. Allah. Tapi Rasul juga kan gitu jujur di dalam berdagang, beliau mengatakan, jenisnya sakitu, jadi mau melebihi berapa, begitu kan? Galah, tuantun lagi. Nah, gitunya, ya itu kan jamaah Rasul, itu kan Rasul, saya kan Asep, gitu. Jadi saya kan kadang bingung gitu. Gitu ya, Indonesia mah unik. Ya, bagaimana emang di dunia dagang, cenah kata suami saya, jarang sekali sih ditemukan kejujuran-kejujuran itu seperti apa Pak Ustadz? Oke. Gitu. Curhat saya itu. Oh, teranon, juara. Tepuk tangan dulu, atuh keren. Bu, bukan di masalah dagang saja. Dalam masalah syariat apapun jujur itu dipersoalkan. Contoh, balik deh kanu tadi. Rek ibadah mah eser rek jujurna. Poligami menjujur masalah tuh. Masalah. Ya, gitu sarua. Urang nginjem duit ke si Desta. Tak nginjem duit. Wah, teboga. Desta tuh, si Desta nu nginjem ka urang. Ustaz, nambut artos. Seberaha? 1 juta misalnya. Ah, kirang. Seberaha? 2 juta. 2 juta. Des, hamburannya 2 juta mah orang teboga ayahnya 1 juta. Nah, isukan si Des tadi, kan buka hutang, tagih tong mun saya butuh. Tagih. Kewajiban yang menghutangkan adalah menagih, mengingatkan. Des, mana nu 1 juta kamari? Si Des tak kadon malik nagih. Naon tad, 1 juta, kan orang nginjemnya 2 juta. Ustadz karek mere 1 juta. Ustadz nu hutang 1 juta deui. Matakna tulis bu, tulis jika di minimart, jadi mau ayah nu nawar, setuju? Ayah teh ke minimart nawar, tapi kanu ditanggung mahnya, mang seberapa duku? 15.000 atau mang, cabang geus diantarkan, jaba boga anak pamajikan. Nah ini ketidakjujuran, jawabannya ada di nurani, ngeunah teu mun ngabohong. Ibu itu mah kembali ke keimanan, maka kenapa ada surat pedagang khusus pawailul lil musallin? Itu prakteknya pernah saya dapat. Aing melina ti ditu sakitu, wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh rek nambahan sabaraha ditawar leuwih ngedrop tibatan harga pokok. Keren teu cileupeung ceuk urang mah. Nah, zaman sahabat pernah ada sahabat dagang unta modalnya gede, cuman ngambil bati tina tali unta nu dijualna. Saya hanya minta talinya, tapi berkah. Sehingga dia jadi orang kaya. Tanu maha mah berkahna bu, lain ngabohong na. Da eueuh ajaran bohong. Nah sekarang Rasulnya didebat. Da eta mah Rasul, urang mah Asep. Yeuh, Allah nyiptakeun Adam teh jeung Hawa lain Adam jeung Asep. Jadi we LGBT heuh. Bu, mau enggak usahanya berkah? Ibu lawan arus, nu paling aman make banrol. Moal anu nawar. Pernah teu anu make banrol kecuali si perusahaan memberikan diskon. Itu solusi. nyun diskon aja deh, ditaikin lah hargana. Hargana teh nu eta kene sebenarnya mah. Ngan permainan di huruf hu, ini jebakan sebetulnya mah. Maka liu dihurahu ala dinu kulli. Idharkan saja, bagaimana kita jadi beda dari kebanyakan orang. Maka ada di Quran surat Al-An'am 116, wa in tuti aksaro man fil ar yadilu an sabilih al-ayah. Barang siapa mengikuti tata cara kebanyakan orang, dia akan tersesat. Kalaupun itu bisnis bentuknya. Sok we rarasakeun, capek nggak bohong mah. Kepangih deh, ngeri. Aslina, ngenah jujur, ngenah bohong. Sok, salaki, jarujur. Ya, oke. Okay. Next, dua day lah. Masih ada sisa 10 menit. Ada bonus kan? Oh, ayah di pengkarnya. Dua penanya, nih ada door prize nih. Bikin des. Mbak berkah. Ini ada yang di depan nih. Mang, tayo mang. Mikna mana mang, pasti ibu tak. Tak, itu ada yang dekat. Ini saya tadi ada titipan buat yang bertanya tadi. Bu Lili sama Bu Sah tadi. Rezeki ya. Bu Iis. Bu Asep Rasulullah. Ini buat Bu Iis ya. 11 senti Bu Iis teh. Buku gaple Bu, lumayan ke mamataan budak ame teh cewek teh capeting mamata. Pak Ustaz sebelah sana enggak apa-apa sekarang ya Pak Ustaz? Siap. Iya, ini yang hitam. Hijab merah? Ada di sebelah sini dulu ya, sebelah sini dulu. Tumiknya udah dipegang. Oh, sudah ada ya? Bisa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Epi damang. Alhamdulillah, barokallah Bu. Saya Ibu Ida dari Parmindo juga. Siap Bu Ida. Dari tadi kan yang bertanya mengenai masalah wudu ya. Wudu. Kemudian yang kedua masalah dagang. Mengenai bas jualan ya berdagang. Mungkin yang ketiga saya bertanya agak lain gitu ya. Siap Bu. Saya memang ibu rumah tangga, tetapi saya senang seperti apa ikut menyuarakan turun ke jalan dalam arti istilah sekarang jihad. Jihad. Iya. Tong disebut demo jihad. Iya, jihad. Aksi Ustaz, aksi. Iya, demo mana ya, demo masak. Nah, kadang orang mengatakan kalau ibu-ibu itu diam aja di rumah katanya. Tapi saya juga tidak meninggalkan sebagai perempuan ya kudratnya. Siap. Mengurus anak. Siap. Kemudian juga mengurus ya seperti gimana rumah tangga gitu. Apakah itu termasuk dalam Al-Qur'an juga? Yaitu waktu jahidu fisabilillah itu Ustaz apa bagaimana? Terima kasih. Paham. Bu, perempuan itu punya proporsinya masing-masing. Ada seorang, ini laki-laki dulu konversi ya. Ada Rasul memfatwakan perang. Oh, ayah budak ngora datang. Rasul aku ikut perang. Heh, ada skala prioritas. Kamu punya ibu enggak? Punya. Ursula Indung. Nah, ibu turun ke jalan, ibu posisinya perempuan. Tugas ibu tidak harus di sana. Ibu nyiapin teh manis aja buat suami yang pulang demo. Ya, bising serak sorana. Mun turun kabeh bu, karunya budak. Demo. Bela Islam. Ay budak ngising tadi omehan. Ya. Tuh, jadi ulah kabeureuyan, Bu. Tapi kalau ibu sudah safety ya, di rumah, betul. Suami mengizinkan, ya, betul, no problem kayak 212 ya. Alhamdulillah saya tidak hadir ya, karena betul. Bandung kosong saat itu, ya. Bisik anak naon di Bandung ya. Jadi tidak harus pergi semua, Bu. Sama itu, Ustaz, saya kebetulan sama Api juga kan, Ustaz, ya, ya. Sama Anas juga gitu. Selama ada sepakat ya, sama suami, sama keluarga, betul. No problem, Bu. Anak semoga itu beda. Jadi amal soleh. Amin. Yang jangan itu disorientasi, krisis, skala prioritas, betul. Ibu jadi... Cudok-dok tinggal eagle. Enggak, loba ahli pengajian nusalakina baeut. Gara-gara merasa dizolimi ku aktivitas suamina, istrina ngaji. Itu loba suami nu curhat, sad kumanya ya ingetan pemajikan. Abdi, saum sunah saja. Itu dibatalkan ketika suami di rumah bising ayah perlu. Ustaz keur puasa tapi suami noel. Ya nggak saya tajil hari takene. Gitu. Ya. Jadi di dia mah kudu ngaji ibu. Ibu gak apa-apa, cuman apa-apaan. Yakin gak apa-apa, itu aja masalahnya mah. Kalau suami ngizinin, safety keluarga, terus ada komunitas yang resmi dan diizinkan, ibu pergi aja. Jangan sampai fitnah dengan kegiatan yang seperti benar gitu. Ya, itu menjaga nama fitnah, nah bu ya. Nah, gak apa-apa, sok. Ada lagi? Nih bu nih, lumayan bu. Ada? Sudah. Sok, dua lagi lah cukup sampai closing. Oh yang belakang dulu, bentar pending dulu ya. Yang belakang mana? Yang merah ya, kita coba hampiri yang merah. Mangga ibu ada ibu? Halo, assalamualaikum. Oh, nah, ayo dipayun gini. Oh ini dulu ya. Oke, ibu dulu mangga ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bagaimana caranya kita supaya ingin bertobat dari semua sifat-sifat jelek kita. Kita mencari teman yang soleh-soleh, tetapi banyak sekali kendalanya. Gimana itu Ustaz? Oke, saya jawab pakai hadis kamakola roma irama saja ya. Kamakola roma irama bidang dutihi, mencari teman tidak mudah. Babila untuk teman susah. Itu anu gelo. Ya. Bu, itu keren Bu, itu saya rasakan. Kata Nabi, al-musahabatu tasikul tabi'ah. Hati-hati pertemanan mencuri tabiat. Gau jenung gelo, soka bawa gelo. Izinkan saya berkisah. Saya suka ngesi di rumah-rumah rehabilitasi ya. Orang-orang yang kena musibah pikirannya, tong disebut gelo. Tengenah. Ya. Suster wae kajebak. Jadi satu ketika ya jelma cingekeng. Na kursi kieu make nyere. Di benangan make cangkang jeruk. Suster kunaon sus. Kage geloan yang jadi artis mancing mania. Tapi itu lolos audisi, saya jadi gelo. Cina. Bulan kedua, orang itu istiqomah gitu kene. Ditanya ke suster deh, dapat ikannya. Melong sanu gelo. Suster gelo cina. Manya, ngusip na teho, unang lauk. Aing jadi bingung, itu nu gelo, itu nu itunya. Terjebak ya bu ya, hati-hati lingkungan bu. Harus mewarnai, jangan terwarnai. Nah, sekarang ibu mau hijrah. Ustaz gimana menghindari lingkungan? Kalau berat tinggalkan. Out of the zone, out of the track. Ya, stay on the track. Saya juga bu, emang gampang jadi seperti hari ini. Wow, canwani pakai kopeah juga si AA. Pernah orang hijrah langsung pakai kopeah. Ini ke masjid, kuma jelma ngomong. Kemana lurah? Ngenah tuh, jingkang tong, entong. Dalain imonnya, tong di jingkang wae. Ya, pakai gamis, endorse di eta titik denim. Pernah diberek ku iman, pakai gamis, ngan rada panjang. Kemana cina budak menaik memakai daster tak jongtong nya pika keheleun mun melak pare sok jadi jukut melak hade sok aya butut urang adan edan anjing saya adan urang salat goblok salat wae urang muncul na TV sarap saya jadi ustad jadi nu jadi ustad teh sarap ibu kuat teh ceulina rek hijrah maka saya kenapa pakai kupluk hiji syar'i keduanya kedua naon ame tulu badedengean carekan kunu kolot jempling carekan kunu kolot gunung ora jempling daing natorek gitu. Jadi bu, dakwah mah dicibir, dicaci, dimaki, didengki, diasingkan, dicie-cie. Biarkan saja, semua akan cie-cie pada waktunya. Ustaz dah kadang ngewe, nyatakan kepada mereka, dir mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di sana lagi. Gitu, we bejakin. Mun itu banget gue mah Ustaz, dikiewe. Beres. Tong saruana, mun pangi jeng tikotok di jalan, tong saruana jeng diamelan. Ngesa ini just the way you are. Jadi diri sendiri. Setuju bu? Da KBG bu, tidak ada yang steril dari dosa. Tidak ibu hade boga niat yang bersih tina dosa. Rubah lingkungan. Maka kami masuk ke komunitas apapun untuk memfrekuensikan. Yuk balik yuk, hijrah yuk. Hijrah hidup jadi terarah. Ya kidaus panggil di jalan. Cina ceramah, pino cina ceramah. Gimana rasanya indah dalam kebaikan. Ternyata mereka multi level marketing aing geus karasa ngeunahna mah. Kamari punten. Abdi carekan ku Ora Lamdan. Apa Ora Lamdan nya? Carekan. Ini ustaz tersibuk se Indonesia teh. Naon olah karek panggih geus ngambek lain jadian. Aku teh kalau aku masuk neraka ngomongna tah si Budi saksina. Kalau aku masuk neraka aku salahkan ustaz. Nah, nyalahkeun urang. Aku teh udah pengen hijrah dari lama pengennya dua ustaz kok enggak dikasih-kasih. Bukan kamu masalahnya. Oparnya itu ridongan. Sampai nungguan nyekel buku gaple Ustaz foto atuh Ustaz foto bari kancing na muka. Aduh. Ditingali dosa teh ditingali mubazir. Jadi ayeuna perembeun teh urang nya. Berat bu hijrah itu berat. Enggak bakalan kuat biar aku aja. Ya. Gitu. Mana kasih ibu hadiah. Siap, ya. Sudah disiapkan Pak Ustaz. Ada lagi? Sekedap nyabunya. Saya Pak dari tadi. Mana-mana? Ibu dari tadi, ini, bukan ini. Dari Jungberung. Mana? Siap. Oh itu, so. Itu Pak Ustaz tuh. Oh itu pikna geus dicekel karunya. Tos kepanasan Pak Ustaz dan tadi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Silahkan. Ini tentang niaga ya. Mm-mm. Kebetulan alhamdulillah usaha saya. Beladinya mah tukang dagang unggul niaga. Ngumpul. Ngumpul. Alhamdulillah pada saat ini usaha saya berdagang gitu. Iya. Sedikit demi sedikit terus saya pengen misalkan pengen berdagang yang lebih gitu ya. tapi minim di modal. Kan tadi kata Pak Ustadz harus sedikit-sedikit melepaskan perbankan kayak gitu ya. Tapi ada sebagian juga teman saya yang bilang gini, kalau dipakai benar mah nggak bakalan jadi riba katanya gitu. Terus cina daripada ayeuna cina orang nguriling ke teman-teman gitu ya Pak Ustadz, minjem ke sini nggak ada, minjem ke sana nggak ada. Ya udah yang pasti aja cina ke rumah bank, ke rumah uang yaitu perbankan kayak gitu. Gimana itu Pak Ustadz? Siap. Bu, Rasul teh jelema cerdas, beunghar deh. Sekali kurban 400 ekor unta dan Rasul pedagang. Ibu mau rumus dari Rasul? Mau. Tentang kekayaan? Kun koni'an takun agnan nas. Ingin kaya, cukupkan apa yang ada. Karena yang ada itu cukup. Urang mah nyen prinsip sorangan. Teu nganyuk mah moal boga. Maka boga we anyukan salilana. Ya. Stres. Lunas magic jar, nyokot magicom. Lunas magicom, nyokot istrika. Lunas istrika, nyokot kekeset merek welcome. Jadi nyeri awak muntah nyeri. Boga hutang tuh nya. Kasalaki we ngadat. Kang, ngesan we rumah tangga. Kalau arti kamar cai teh make anduk, hirup jeung akang sababaraha taun teu boga nanaon cek salakina teh aya eta anduk. Cik atuh mikir. Bu mulia keneh cash and carry mulia keneh nganyuk. Saya memeli cash and carry nu gelo kan perusahaanana inden cenah. Kalau mau nambah 1 juta, bayar we da urang mah stres duit loba pangabutuh eueuh. Daripada tenornya yang bikin kita jadi tidak tenar heh. Tiap bulan ningali make jaket kulit gebeg. Niat make jaket kulit gebeg disangka debt collector. Sok sabulan 100 kali gegebegan maot sia. Eta rek beunghar rek riweuh. Ceuk Nabi mah beunghar mah kun koni antakun agnanas cukupkeun qanaah kunu aya dan nu aya ge cukup. Golangkeun we nu eta. Banyak orang usahanya lagi maju terjebak perbankan, storan pokok teu kabayaran, mayaran bunga beak jeung etalaseuna tah. Itu tidak berkah. Maka lihat ayatnya sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Mentak ibu cukup we nu aya. Oh, babaturan mereng injem. Nya enggeus we. Nya. Betul enggak, Bu? Iya, iya. Nu gede untung mah dagang lotek. Aslina, kangkungna mulungan ti gede bagian urut kumah. Suukna rendos ku batu. Wah, payu ngarendosna ku bujur ame terkenal mah tiga lotek Majalaya. Nah, ngarendosna ku bujur weuleungeunan tukang dagangna nya. Gitu. Jadi Ibu tong riweuh lah. Tong hewir, usaha encan, riweuh geus, teh bangkrut pastinya. Hiji dides. Oke. Atur nuhun Pak Ustaz. Siap, Bu. Sing berkah usaha. Tuh lalaki tuh budak detik perwakil. Tah ieu si Ibu. Si Ibu nuhun. Paling paling mana? Sok atuh kumadesta we ah, pipaseaeun. Nya nya abi korban atuh rating ke. Sekedap nu mana ieu? Oh, atos ti payun. Nya sok si budak tuh karunya perwakilan. Kate bonus ke ka abi di pangnaros. Nya ke aya hiji deui lah. Kita budak karunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Oh nanya wae juga karaokean make teks. Sok bae ketang da umur mah teu apa sok. Apakah sholat Jumat sah apabila kita datang pada saat khotib naik mimbar? Apakah sholat Jumat sah apabila kita datang pas khotib sudah naik mimbar? Rasul pernah keur ngahotiban anu datang langsung diuk dicarekan ku Nabi. Tong diuk sholat heula sah. Tapi sholat heula ngaranna tahiyatul masjid syarat sunnah eta sah. Nu teu sah mah khotib bubaran urang karek datang ngaranna Mas Buker eta mah. Mas Buker. Kitu sah mang, sah nya. Siga kawin wae sah. Bere karunya. Ieu busana muslimah ya, supaya jadi cowok muslimah ya. Jadi pria soleha. Sok hiji deui belah dinya tak karunya. Kumaha MC we nyembunya? Tetega si ibu tuh baeut sia dijawab encan baeut geus. Tuh tukang di estafet kan. Sebelah sini dulu ya gantian ya ibu ya. Resep dulu ya, ya. Ngaji tanya jawab gitu oh, resep. Ya. Jadi file teh kebuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mana iya sih ibu dah saya teresep ngomong jeng nuuh wujudan. Muriding bu. So aku mau abu abis nu nyamperkan. Saya ada nih ya dari Gunung Batu ya Dakota. Oh ini ya. Ya mau bertanya perihal berniaga. Saya, berniaga. Ya saya itu sama punya partner. Tapi partner saya itu nonis. Saya membuka usaha non-Islam. Iya. Oke. Okay. Membuka usaha membuat jilbab. Tapi partner saya itu kan nonis, sedangkan saya minta ke partner tuh minta apa sih namanya? Untuk laba jangan terlalu besar ya. Sedangkan dia bilang katanya enggak masalah kalau semisal kita kan berjualan, labanya terlalu besar juga, sedangkan saya kalau berjualan enggak pernah ngambil laba yang terlalu besar. Terus waktu-waktu pelajaran agama dosen saya tuh bilang kayak gini, katanya gak apa-apa mau ngambil laba sebesar mungkin, katanya gitu. Apakah solusinya? Sedangkan saya itu kan gak mau menerima dia, kan setahu saya gak boleh mengambil laba terlalu banyak ya Pak. Bapak lagi Ustaz. Jadi gak apa-apa mau diaku anak cok, tenanau. Nulama bebe, bahaya. Terus cuma Dania. Nah terus apakah lebih baik solusinya dan yang gak usah, apa sih namanya? Gak usah berusaha dengan dia lagi atau siap. Bagaimana gitu. Ya terima kasih. Keren, ini kekinian banget, zaman now banget. Kata Nabi, wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia, kalian lebih tahu Dania improv aja. Dan prinsip usaha mah kan mencari laba sebesar-besarnya. Gak masalah, itu disepakati. Cuman antarodin gak, ridho gak. Nah, sekarang partnernya nonis. Justru bener dia. Mudah-mudahan dengan ikut gabung di usahanya Busana Muslim ini dia dapat hidayah. Betul prinsip ekonomi dia, ambil untung sebesar-besarnya. Yang kita, yang jadi kaku tuh kita. Pemahaman yang gak paripurna. Sok we bisnis mah. Sagede-gedena. Asanu melina ridho untuk merasa dirugikan. Justru kalau bisnisman dengan siapapun, Rasul malah pernah nginjam duit ke Yahudi, nu penting dibayar, nu ulama saling merugi. Jadi saya pikir gak ada masalah. Ulah jadi pegat silaturahmi jeung eta. Mudah-mudahan ini jadi jalan dakwah yang kemudian memfrekuensikan hidayah, lalu kemudian dia hijrah dengan bisnisnya sama kita. Ya, sok, selamat, never give up ya, jangan pernah menyerah. Satu lagi dah si ibu tah, mungkin dicegat balik nah. Anu mana Pak Ustaz? Tanya Dania udah bonusnya. Tanya si ibu mau baju hidup ya. No, tadi rek ir sepeda. Ibu patah sana punten nih mas spesial, nganggo bahasa Inggris. Sudah nyiksa orang. Pak Ustaz tadi siapa yang nanya teh? Yang sebelah sana? Dania. Laba besar mah tarantula ya. Nah, laba-laba. Laba-laba. Hadiah lah pertanyaan lah ibu. Emang enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ano sanesma niaga teras anu budu abdi mah pada ieu Pak margi apa masih rancu ya? Yeah. Katanya kalau seorang janda nikah lagi. Ibu janda? Ini mah mewakili, mewakili. Teu naon ibu janda ge. Bapak bade nikah siap. Abdi. Hayu, kuy ah kuy. Akuy ayeuna. Siap. Nos siap nos. Tos Pak dangukeun. Siap. Tekadangu. Ge goblok. Sok bu, si ibu narek nanya rek ngajak pas ya. Dicarek. Bu tong di tengelan, bu atas bu. Jika emang ngawakilan anu eta ta. Baju koneng. Siap. Maksudnya gini Pak, ini masih rancu ya. Siap. Seorang janda kalau menikah lagi katanya harus tetap pakai wali. Tapi sebagian ada yang bilang gak usah pakai wali juga sah. Nah ini hukumnya yang sebetulnya dalam hadisnya ada atau bagaimana? Siap. Juara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis. La nikaha ila biwaliyin. Hadis tentang nikah, tidak ada nikah kecuali wali. Itu hadisnya menurut penelitian kurang qot'i bu. Dan janda di hadis yang lain ada keutamaan, boleh menikahkan dirinya, yang penting ada saksi. Kenapa wali tidak begitu dipentingkan dalam pernikahan seorang janda? Karena pak wali kotake keur libur ya, keur nyalonkeun gitu. Jadi gak terlalu menekan bu. Kemarin saya baru menikahkan mu'alaf yang masuk Islam lewat saya beberapa bulan yang lalu, cuman resah dengan kedekatannya sama seorang. Geus ke Bandung dinikahkeun ku Dudu Dimutakin di Kopi Brai kemarin. Enggak pakai wali. Bisa mengangkat wali hakim. Ya, yang jadi masalah ibu nikahnya kapan dengan siapa? Undang saya. Kenapa? Allahu Akbar takbir. Allahu Akbar. Awas nyaon nu dieu mah. Ya, sok Bu, nuhun ya. Jadi la nikaha illa biwaliyin itu tidak terlalu menekan untuk seorang janda, terlebih janda boleh menikahkan walinya sendiri. Yang menjadi kata kunci, satu jangan siri, dua harus ada saksi minimal yang MUI atau KUA. Sok, selamat menikah ya Bu ya. Pak Ustadz, kenging abi ngawalan? Sok. Upami seumur ibu, non ngate kepercayaan diri abdi upami seumur ibu mah. Kada nganggo wali, ngan nganggona wali kukun, mehaneut Bu. Wali kukun. Mehaneut. Mehaneut. Kalau maneun apal-apalna durhaka, apal malin kundang, apal. Ah, urang mah geus takutuk dikutuk jadi batu sapopoe urang geus mau batu tina huntuk. Urang mah saumur hirup kakara ningali batu ngomong. Ya guys, 5 menit terakhir mari kita closing dan finishing dengan doa. Harapannya sederhana, semua orang punya tujuan, hajat, cita-cita, dan harapan. Tentunya Mas Sae Buting ini juga berharap meureun usahana berkah, dari dukungan doa kita semuanya. Doa nama nu iya we, sok saya sekali, semuanya sekali. Allahumma, ya Allah, nawir kulubana, cahayai hati setiap kami, binuri, dengan cahaya, hidayatika, petunjukmu, kama, sebagaimana, nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri, dengan cahaya, samsika, mataharimu, abadan-abadan, selama-lamanya. Semoga usaha Teh Linda dengan Mas Sayenya berkah. Semoga usahanya jadi jalan hidayah, jadi jalan berkah, jadi jalan sakinah, mawadah, warohmah, jadi jalan tukmaninah dan mutmainah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Semoga pertemuan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, jadi rezeki yang baik untuk setiap kita yang hadir di sini. Wa amalan mutaqabbalan, menjadi amal yang diterima. Jadi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan obat segala penyakit. Saya doakan yang hadir di sini yang belum umroh dan haji, semoga diumrohkan dan dihajikan. Yang belum punya rumah, semoga Allah berikan istana bernama rumah. Yang belum punya jodoh, semoga Allah pertemukan dengan jodohnya yang soleh dan soleha. Yang punya hutang, semoga dikeluarkan dari lilitan hutangnya. Yang sedang ada masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa ghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana warhamna warduna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannah wa najina minan nar. Wa aslih lana sya'nana kullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaci situ meliko peah satu WA. Aya tomat aya peuteuy tamat euy. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi ngahajat ceramah nanti panjang-panjang ame abdi diondang deui. Kasih ke pondok, kasih ke panjang, Pak Ambrokna di Cisitu, lain mung pondok teh yang panjang, apa amplopna ngan sakitu. Kulu kali hada wastagfirullahaladzim, walabuminkum, Mas Sae juara, semoga berkah usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Aduh, kita masih ada beberapa rezeki ya, ini rezeki dari Mas Sae, dari Rox Denim, dan juga ada juga buku dari Ustaz Evi Effendi. Ya. Ini gampang banget untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang tahu, tinggal acungkan tangan temannya ya. Seperti biasa ya. Karena biar tidak ada unsur riya di dalamnya gitu. Jadi harus mengacungkan tangan temannya. Ini gampang.